Naam. Bismillah. Afwan Ustaz. Ada yang mengatakan bahwa tarbiyatun nisa itu bid'ah. Dengan alasan bahwa perempuan itu diperintahkan untuk senantiasa di rumah. Sedangkan yang kita ketahui bahwa tarbiyatun nisa diterapkan di pondok, di ma'had-ma'had. Bagaimana cara menanggapi orang yang mengatakan bahwa tarbiyatun nisa itu bid'ah? Nah, barakallahu fikum. Memang permasalahan ini pernah menjadi perbincangan ya di kalangan Ahlus Sunnah Salafiyin. Yang saya ingat ketika itu awal pertama kali datangnya Ali Hasan Al-Halabi ya di Indonesia. Ya. Rahimahullahu taala wa yaghfiruh. Naam. Ya. Bahwasanya tarbiyatun nisa tidak ada sunnahnya dari para salaf. Naam. Barakallahu fikum. Sunnahnya para salaf ya itu taklimnya dari rumah ke rumah. Ya, Aisyah radhiyallahu taala mereka datang ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha menuntut ilmu, bertanya tentang ilmu. Naam. Ya. Akan tetapi untuk mengatakan bahwa tarbiyatun nisa itu bid'ah, ini membutuhkan fatwa ulama. Ya, membutuhkan fatwa ulama. Dan kita memiliki manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah di atas bimbingan ulama. Nah. Maka para ulama berfatwa, ulama kibar, dan termasuk Lajnah Daimah yang saya pernah baca. Ya, atau saya dengarkan, saya lupa. Nah, bahwa bentuk-bentuk tarbiyatun nisa selama aman dari fitnah. Ya. Aman dari fitnah. Barakallahu fikum. Maka perkara yang mubah. Ya, terkhususkan lagi seorang wanita yang tidak bisa menuntut ilmu di tempatnya. Di negerinya. Ya. Namun jika ada tempatnya menuntut ilmu di negerinya, maka ya atau di rumahnya, maka dia di rumahnya lebih afdol. Nah, tapi tentunya ini tidak mudah untuk diwujudkan di zaman sekarang. Ya, mafsadatnya lebih besar. Kalau anak-anak wanita kita biarkan di rumah, dia akan mengambil HP. HP ibunya, HP umminya, HP abinya. Mencuri-curi HP dan seterusnya, ini berat di zaman sekarang. Ya. Madorotnya lebih besar. Maka lebih baik dimasukkan ke pondok yang aman dari fitnah. Yang dia terjaga di situ ada mahramnya. Ya di negeri situ. Naam. Dan penjaga-penjaga, pengurus-pengurus pondok tersebut adalah orang-orang yang kita kenal amanah. Ya. Maka aman dari fitnah itu boleh. Barakallahu fikum. Dan saya belum ketahui fatwa ulama yang mengatakan itu bid'ah. Wallahu a'lam bissawab. Jika ada talabas antum berikan faedah kepada kita, pada saya khususnya. Nah, adapun yang keluar safar, ya. Nah, ini tentunya ya adalah hal yang mafdul, yang tidak afdol, tidak utama. Ya, atau bahkan bisa melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa anak wanitanya di negeri yang jauh safar lalu dia tinggalkan sehingga di situ tidak ada mahramnya. Nah, maka ini ya sebaiknya tidak melakukan safar jika ada di negerinya. Ya. Walaupun sebagian memfatwakan itu boleh selama dia tidak keluar dari tempat tersebut karena perginya sudah diantar safar oleh mahramnya dan dia di situ menetap sehingga dia berniat mukimah. Ya. Anaknya itu berniat mukim di situ, kemudian mahramnya pulang ke negerinya dengan syarat aman dari fitnah dan dia tidak keluar. Ya, terjaga di situ. Mau keluar belanja titip. Ya. atau keluar tapi di sekitar lingkungan situ saja, tidak keluar, ya, berkendaraan. Barakallahu fikum. Nah, tetapi sekali lagi, afdolnya tidak melakukan hal tersebut, membawa keluar safar anak wanitanya, ya. Dan ini saya khususkan pembicaraan pada anak wanita, banat, ya, bukan kepada banin. Kalau banin, laki-laki tidak membutuhkan mahram. Barakallahu fikum. Ya, untuk membawa keluar pondok di tempat yang lain yang safar yang tidak ada mahramnya, maka afdolnya jika ada di negerinya, dia mondokkan di situ selama aman dari fitnah dan bisa menuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, kalau ada faedah yang saya sebutkan tadi, tafadhol. Sebentar ya disebutkan. Nah. Kemudian pertanyaan berikutnya, bismillah, bagaimana kita menyikapi perkataan fokus saja belajar, tidak perlu masuk pada tahdziran ulama kepada seseorang? Karena sebagian orang, terutama para pengikut MLM, menjadi alergi, menutup mata dan menutup telinga dari menerima kebenaran. Justru mereka berkata Zulkarnain adalah orang berilmu sehingga tidak pantas dicari-cari kesalahannya. Mereka bahkan mengatakan bahwa tahdziran Syekh Rabi keluar, tahdziran Syekh Rabi keluar atas laporan dusta dan tahdziran tersebut telah dicabut. Nah, kadzib, ya. Siapa yang mengatakan tahdziran Syekh Rabi dicabut kepada Zulkarnain? Jika ada yang bisa mendatangkan buktinya, falyatafaddal. Nah, sepanjang sepengetahuan kami, ya, dan masyayikh yang datang kepada kami, semisal Syekh Adil Mansur dan yang lainnya, Syekh Ruzaib, mereka tidak mengatakan demikian. Tidak ada yang mengatakan bahwa tahdziran Syekhana Syekh Rabi telah dicabut. Bahkan ditanyakan kepada beliau bermuamalah dengan Zulkarnain mereka, ya, bagaimana hukumnya? Ya, itu sebelum keluar gabungnya dia di kepengurusan MUI, ya, yang di situ duduk padanya gembong-gembong tokoh-tokoh Wahda Islamiyah, ya, pemahaman Khawarij, ya. Nah, yang ditahdir oleh Syekh Rabi sendiri dan pertanyaan itu dilontarkan sendiri oleh dia, oleh beliau Zulkarnain. Ya, Syekh Rabi mentahdir. Dan itu terekam dalam kaset dulu, sudah 10 atau 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dia sendiri yang menanyakannya. Syekh Rabi mentahdir dengan keras, ya, terhadap pimpinannya, ya, Zaitun dan yang bersamanya. Ya, ketika itu Zulkarnain menanyakan, rajul ini pimpinannya membacakan kitabnya Abdurrahman Abdul Khaliq pada waktu itu. Ya, Abdurrahman Abdul Khaliq sudah ditahdir pimpinan Ihya'ut Turaf di Kuwait, yang berpusat di Kuwait, Turafiyun. Sampai sekarang muftinya masih, ya, Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq, yang ditakdir oleh para ulama, ya, diahlibidakan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Ulama-ulama besar, Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh bin Uthaymin, Syekh Saleh Fauzan, Syekhona Syekh Rabi, ya, dan yang lainnya, Syekh Ubaid Al-Jabiri, hafidhahumullah ta'ala jami'an. Nah, walhasil, datangkan bukti ketika Anda mengatakan bahwa tahdir itu telah dicabut oleh Syekhona Syekh Rabi, hafidhahullah ta'ala, yang mentahdir dia sebagai Umayyah, ya, yang lembek wal mukhaddil, ya, dan melakukan penggembosan terhadap ahlus sunnati wal jamaah, terhadap saudara-saudaranya yang bermanhaj berdakwah dengan manhaj dan dakwah yang hak, ya, digembosi dengan sikap tamayyu dan sikap takhdil. Ya, barakallahu fikum. Maka jika ada pencabutan itu, datangkan bukti. Ya, kita akan ikut dengan dalil. Ya. Apalagi sekarang setelah dia bergabung duduk bersama, ya, berpakaian dengan pakaian toleransi, ya, pakaian gamis, pakaian celana, pantalon, ya, bersepatu, kemudian berfoto sambil mengacungkan tangan seperti ini, disertai dengan senyum, ya, begini, barakallahu fikum, ya, sehingga Abu Muliba di grup, beliau mengatakan ini menunjukkan keridoannya dia. Nah, ya, ana ukirru bihadza. Ana pun menetapkan demikian. Ya, bahwa dia ridho. Kenapa? Karena zahirnya dia mengacungkan tangan jempol seperti ini. Ini apa? Tanda apa ini? Mantap. Hah? Ya. Tanda mantap. Ini ibu jari. Ketika kita memuji atau memantapkan seseorang atau sesuatu, kita acungkan jempol kita seperti ini. Mantap. Benar. Subhanallah. Itu dilakukan oleh dia. Ini namanya tasahul dengan foto, gambar. Ya. Jangan dikatakan itu bukan masalah manhaj. La abadan. Itu masalah manhaj. Bal. Itu masalah akidah. Ya. Syekh Syekhana Muhammad bin Hadi Al-Markhali fidahullah taala punya kaset yang saya dengarkan langsung, kaset itu, ya, beliau membahas tentang gambar. Masalah gambar itu dimasukkan oleh para ulama-ulama kita dalam kitab mereka dalam perkara akidah, dalam kitab akidah. Seperti Syekhana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid di akhir-akhir bab kitab tentang, ya, laknat atas diharamkannya gambar dan laknat atas para musawirin, ya, yang melakukan gambar, yang melukis gambar. Walaupun dalam hal ini ijtihad sebagian ulama kita, ya, seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, foto pun beliau masukkan bukan surah, itu ijtihad namanya, dan itu zallah, ketergelinciran. Yang kita nyatakan secara dalil itu salah, barakallahu fikum, disalahkan oleh para ulama sunnah yang lainnya. Dan tidak bermakna bahwa syekh telah keluar dari ahlus sunnah atau menyimpang dengan fatwa tersebut. Saya bicara ini tentang foto, ya. Tentang foto yang diceklek, bukan yang bergerak. Bukan gambar yang bergerak, tapi foto, bukan video. Paham tum? Nah, dan yang dilakukan oleh Dzulqarnain adalah foto. Ya. Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi hafizahullah taala menyatakan, ya, semua orang mengatakan itu gambar. Foto yang dipampangkan, yang ini gambar sabit. Kalau Syekh Shalih Fauzan merinci, gambar sabit dengan ghairu sabit. Ya, dan Dzulqarnain selalu menjadikan ini dalil. Nah, sekarang dalil Syekh Fauzan mengatakan ini yang masuk dalam ancaman laknat, larangan gambar, itu adalah gambar yang sabit, yang tetap. Ya, maksudnya sabit itu sudah difoto dan sudah terbentuk di kertas. Ya. Nah, itu fotonya sudah terbentuk. Difoto lalu disebarkan di grup-grup, ya. Sudah apa namanya itu? Sudah gambar sabit. Sudah terkena dengan fatwa Syekh Shalih Fauzan. Yang tidak sabit dipoto tapi tersimpan dalam HP. Ya. Dalam memori. Bisa dimunculkan, bisa dihilangkan. Nah, ini yang dimaksud Syekh Shalih Fauzan. Fatwa terakhir beliau. Terkait dengan masalah gambar ini. Itu gambar gairu sabit. Ya. Itu ijtihad barakallahu fikum. Nah. Tapi. Apa yang dilakukan oleh mereka ini yang tasahul. Ya, terkait dengan foto-foto ini adalah gambar yang sudah sabit setelah itu. Difoto lalu di buang di grup-grup. Ya. Dan gambar itu menjadi tetap bisa dicetak. Nah. Ya. Dan bermudah-mudahan disebarkan. Ya, tersebar gambar itu sehingga dia menjadi foto yang seakan-akan dia sudah tercetak. Ya. Barakallahu fikum. Nah, yang kita permasalahkan adalah tasahul dalam masalah hal-hal yang seperti itu. Walaupun antum mengatakan itu adalah permasalahan ijtihadiyah. Ya, ijtihadiyah fiqhiyah di kalangan ulama. Tapi asalnya itu adalah perkara akidah yang dimuat oleh para ulama kita dalam kitab-kitab akidah mereka. Ya. Terkait dengan laknat orang-orang yang melakukan ya, taswir musawwirin. La'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat musawwirin yang menggambar, melukis. Ya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, ini sekarang problemnya. Ya. Ahlus syubhat, ahlus tasahul ini, orang-orang yang ya mumayyiz lembek dalam manhajnya itu selalu mengambil yang mencari yang mudah-mudah. Padahal ulama banyak. Ya. Tapi karena perkembangan zaman dia ikuti pendapatnya dengan perkembangan zaman. Ada Syalbani, ulama besar, ahlul hadis yang mengharamkan hal tersebut. Naam. Syekh bin Baz tetapi yang diambil Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Kenapa? Karena lebih cocok dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, fa nasallallahu salamata wal afiyah. Barakallahu fikum. Ya, maka kembali kepada pertanyaan, ya, tahdzir tetap berlaku kepada Dzulqarnain. Tidak ada pencabutan dari Syekhona. Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Nah, terkait dengan ucapan mereka bahwa fokus saja belajar, tidak perlu untuk masuk pada tahdir. Ya, ini ucapan yang sudah dari dulu. Ya. Nah, ini tidak benar barakallahu fikum. Ya, pembahasan tahdir ini adalah pembahasan yang merupakan usul min usulil Islam. Tahdir itu masuk dalam bab ar-rudud, bantahan. Ar-rudud alal mukhalifin itu aslun min usulil Islam. Prinsip dari prinsip-prinsip Islam, asas dari asas-asas Islam adalah membantah orang-orang yang melakukan penyelisihan. Ya. Itu intinya dakwah ahlus sunnati wal jamaah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nasihat. Nah kalau antum belajar saja, apa gunanya antum belajar? Apa gunanya antum menuntut ilmu? Mempelajari kebenaran, mempelajari kebatilan, lalu kebatilan dibantah. Kan begitu, ditahdir. Kebatilan dan pengusungnya. Sudah kita sebutkan tadi. Kita singgung. Ya, terkait dengan al-wala wal-bara al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah itu pada perbuatannya dan pada orang yang melakukannya. Ya. Itu batil. Tidak benar yang mengatakan yang dibenci perbuatannya saja, orangnya tidak. Yang diperingatkan perbuatannya saja, orangnya tidak. Yang ditahdir. Lah, itu diucapkan oleh dai-dai gembongnya Roja, Roja Iyun. Ya. Bahwa yang dibenci adalah ya, maksiatnya. Adapun orangnya tidak dibenci. Nah, siapa yang bilang seperti itu? Allah Ta'ala berbeda dengan apa yang Anda katakan di dalam firman-Nya. Ya, dalam surah Al-Mumtahanah yang telah saya sebutkan. Yang setelah saya bacakan barakallahu fikum. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ya, kami berlepas diri dari kalian pelaku-pelakunya dan dari perbuatan kesyirikan kalian, sesembahan-sesembahan kalian. Dua-duanya barakallahu fikum. Ya. Maka ini ucapan yang berpenyakit, ya. Karakternya tidak mencocoki, ya, hal tersebut sehingga dia mencari statement yang bisa membenarkan karakternya. Ya, maka itu tidak benar. Sikap yang tidak adil. Ya, sikap yang adil kembali kepada sikap pertengahan di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Bahwa kita wajib belajar menuntut ilmu, ya, mentarkiz ilmu tersebut, membuat sistematika ilmu dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam dakwanya, dalam usul-usulnya, ya. Lalu kemudian kita amalkan ilmu itu, dan konsekuensi dari ilmu itu adalah wajibnya untuk amar ma'ruf nahi munkar dan membantah, menjelaskan, menyingkap kebatilan, menjelaskan al-haq. Seperti itu barakallahu fikum. Nah, dan ini adalah bentuk al-wala wal-bara, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ya, kalau ada orang yang tidak mau melakukan tahdzir, ya maunya belajar saja, apa manfaatnya? Anda tidak mengamalkan ilmu Anda. Nah, bukankah ilmu itu dituntut untuk diamalkan, lalu kemudian didakwakan dan bersabar setelah itu? Coba kita lihat, apa hikmah ada unsur sabar, ya, yang terkandung dalam suratul Asr, ya, wal Asr, demi masa Allah bersumpah, Allah yang menciptakan masa ini. Manusia semua dalam kerugian kecuali orang yang beriman, yakni berilmu. Imannya dibangun di atas ilmu, beramal saleh, mengamalkan ilmu tersebut, berdakwah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dakwah dan sabar. Apa hikmahnya disuruh sabar? Karena dalam dakwah, dalam menuntut ilmu, beramal, dalam berdakwah pasti ada konsekuensinya, yaitu mendapatkan gangguan, cobaan, ujian. Maka disuruh sabar. Lah itulah ujiannya. Ketika kita berdakwah pasti ada orang yang tidak senang. Ketika kita menjelaskan kebenaran, membantah kebatilan, pasti ada orang yang tidak senang. Nah, orang yang tidak mau ini berarti dia tidak mau berjuang. Ya. Dia mau cari yang enak-enaknya saja. Nah, ini namanya lari dari kenyataan, lari dari perjuangan dakwah. Ya, barakallahu fikum. Yang kita salahkan adalah orang-orang yang jahil, yang bikin fitnah, yang malas menuntut ilmu, lalu kerjanya menyebarkan berita-berita namma, mengadu domba dan seterusnya. Ini yang tidak benar. Ya, mentahdir sana, mentahdir sini tanpa ada ilmu. Ya, tetapi fitnah. Ini yang keliru. Nah, barakallahu fikum. Ya, disebutkan di sini Zulqarnain adalah orang yang berilmu sehingga tidak pantas dicari-cari kesalahannya. Subhanallah, kaidah dari mana ini? Ya. Orang yang berilmu tidak bisa dijelaskan kesalahannya? Jangankan Zulqarnain, para a'immah. Ya. Para imam yang berilmu, ulama ahlus sunnah, ketika salah dijelaskan kesalahannya. Disebutkan kesalahannya. Walaupun orangnya tidak ditahdir, tapi dalam hal kewajiban menjelaskan al-haq dan menyingkap kebatilan itu wajib. Ya. Nah, barakallahu fikum. Inilah inti dakwah kita. Ya, tidak berbasa-basi. Ketika saudara kita salah, kita nasihatkan karena kita cinta dia karena Allah. Nah, maka justru orang yang berilmu ketika disebutkan kesalahannya dan di atas dalil dia senang. Dia berbahagia, berterima kasih. Itu ciri orang yang ikhlas. Ciri-ciri orang yang tidak ikhlas, tidak mau dinasihati, tidak mau ditegur, tidak mau diluruskan. Ini orang yang tidak mukhlis, tidak ikhlas dalam dakwahnya. Ya, dan tidak bisa berdakwah yang seperti ini. Barakallahu fikum. Maka seorang dai harus berlapang dada, siap membuka diri untuk dikritik, Ya. Naam. Dan siap untuk menerima kritikan itu ketika di atas dalil, di atas bukti. Ya. Dan jangan menjadi orang yang mujadil. Ya, yang pandai debat. Ya, suka debat. Nah, itu masuk dalam hadis yang sudah kita bacakan pada mukaddimah. Ya. Orang-orang yang menuntut ilmu ujungnya masuk neraka karena ilmunya itu dipakai untuk debat-debat. Debat ulama, debat orang-orang awam. Ya. Ada qalahullahun nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Naam, ada pertanyaan apa hukum makan minum dalam majelis ilmu yang sedang berlangsung? La. Naam, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Menurut yang saya pahami ini melanggar adab-adab menuntut ilmu. Namun jika darurat, ya, melakukan hal tersebut karena keringnya tenggorokan misalnya atau yang semisalnya barakallahu fikum, maka itu darurat. Ad-daruratu qaddar biqadariha. Darurat itu dikadarkan dengan kadarnya. Ya, tidak lebih barakallahu fikum. Nah, memang menuntut ilmu membutuhkan as-sabr. Ya, membutuhkan sabar. Nah. Ya, melanggar adab-adab ilmu. Minum atau makan dalam majelis. Pertanyaan berikutnya, barakallahu fiik ustaz, wafika barakallah. Boleh memberi hadiah kepada kaum kafirin untuk menjinakkan hatinya. Pertanyaan ana, bagaimana kalau hadiah itu diberikan, digunakan dalam beribadah? Jazakallahu khair. Maksudnya hadiah itu dipakai oleh orang kafir tadi untuk beribadah. Nah, wallahu alam itu bab yang sudah terputus, ya. Nah, kecuali hadiah itu mungkin sesuatu yang terkait khusus dengan ibadah mereka. Nah, maka itu jangan, ya, karena kita berarti mendukung ibadahnya. Nah, kalau bentuk barang yang kita berikan itu terkait dengan ibadahnya mereka kafirin, maka jangan kita hadiahkan dengan bentuk barang seperti itu. Kita cari yang lainnya. Ya. Kalau memang benda atau barang itu menguatkan dia untuk, ya, menguatkan ibadahnya atau akidahnya. Ya. Nah. Bismillah afan ustadunah. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan sebagian ikhwah yang beranggapan bahwa bagian, bahwa kajian-kajian kita hanya sibuk dengan fitnah. Selalu mengucapkan, ustaz-ustaz kami mantan ex-laskar jihad berpemahaman khawarij dan ahlut tahdir tidak layak diambil ilmunya. Barakallahu fikum. Nah, ya ini mungkin, ya, ini perlu muhasabah, ya. Introspeksi diri-diri kita dari pertanyaan seperti ini. Ya, sebagai bentuk keadilan, orang-orang itu kadang-kadang menukilkan dia tidak adil. Yang melakukan satu dua orang mungkin ada di lapangan dakwah melakukan hal yang seperti itu, yang malas menuntut ilmu, kemudian ya kerjanya menukil-nukil berita seperti apa yang disebutkan, akhirnya mencoreng dakwah kita. Ya, yang seperti ini dinasihati dengan baik bahwa perbuatan ini mencoreng dakwah kita. Citra dakwah, jangan. Ya. Tapi jika dia orang yang sibuk dengan ilmu, di majelis-majelis ilmu, di ta'lim, dia hadir, ya, rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, paham dia akidah yang benar, paham tentang dakwah sunnah, ya, tentang ibadah yang sunnah dari yang bid'ah, paham dia barakallahu fikum. Nah, maka alhamdulillah. Lalu dia berbicara tentang tahdir, maka itu ya benar, hak. Nah, karena tahdir itu adalah bagian dari agama kita. Ya, selama dilakukan di atas ilmu, di atas ya bukti dalil. Di atas bukti-bukti yang jelas, bukan mengada-ada. ya, bukan mengada-ada. Seperti tadi yang dicontohkan Dzulqarnain. Kita tidak mengada-ada. Dia duduk bersama orang-orang wahdah, tokoh-tokoh wahdah dalam kepengurusan lembaga itu. Yang dulu dia mentahdir keras, sekarang dia duduk. Ini kan terbalik namanya. Ya. Hakkud dalalah, kata sahabat Hudzaifah bin Yaman, ya. Ya. Inna dalalata hakkud dalalah an ta'rifa ma kunta tumkir wa tumkiru ma kunta ta'rif. Ya. Sesungguhnya kesesatan sebenar-benar kesesatan adalah yaitu berwarna-warni, talawun. Ya, awalnya ia kawat talawun, hati-hati kau dengan warna-warni. Ya. Sebenar-benar kesesatan adalah engkau dulu mengetahui itu ma'ruf, lalu kemudian engkau bilang itu mungkar. Dulu mungkar, lalu engkau bilang itu ma'ruf. Terbalik. Nah, sekarang terbukti. Dulu dia memungkarkan itu. Menyalahkan, mentahdir. Sekarang dia duduk bersama. Ya, walaupun dalilnya bahwa dia niat berdakwah, dia tidak mengikuti akidahnya. Tapi prinsip-prinsip sunnah dilanggar, barakallahu fikum. Anta seorang da'i. Ya, bermuamal kita akan bacakan insyaAllah besok. Ya, terkait dengan muamalah kepada ahlul bid'ah. Nah, kita akan nukilkan dari ucapan-ucapan para imam. Yang ini ilmu yang sudah dilupakan. Dihijrai oleh mereka. Tidak pernah dibahas lagi kitab-kitab yang seperti itu. Ya, yang dibahas adalah jual-beli tentang riba. Semua orang menerima. Ya. Nah, melupakan asar-asar para salaf. Ya. Barakallahu fikum, tidak boleh duduk bersama ahlul bid'ah. Ya, tidak boleh mendengarkan ucapannya ahlul bid'ah. Suruh tutup telinganya. Tidak boleh merasa aman dari fitnahnya, tidak boleh. Oh tidak, saya duduk sementara, saya tidak meyakini. Lah, tidak boleh para imam. Imam telah memperingatkan itu. Ya. Jangankan duduk berjam-jam atau setiap hari bermuamalah sesaat saja, tidak boleh mendengarkan kalamnya ahlul bid'ah. Ya. Nah, insyaallah besok kita akan bacakan biidznillah ta'ala. Nah. Ya, jadi saya kembali kepada pertanyaan ini, jangan hanya sibuk dengan fitnah saja. Ya. Yang dimaksud fitnah di sini adalah sibuk ya mencari-cari aib-aibnya orang. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian kebanyakannya yang seperti ini ujung-ujungnya dia malas belajar. Malas menuntut ilmu. Karena dia sudah ternina boboka, sudah nikmat dengan pekerjaannya itu. Ya. Jangan, barakallahu fikum. Ya, tetapi semangatlah menuntut ilmu dan semangatlah dalam membantah, menjelaskan kebatilan. Nah, itu yang benar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafadhal, mungkin ada pertanyaan yang lain atau waktu sudah lewat, kita cukupkan. Naam. Cukup. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.